Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وعلى آله وسلم إخواني وأخواتي في الله طلبة العلم رحمني ورحمكم الله جميعا senang rasanya bisa bersua dan berjumpa kembali dengan adik-adikku sekalian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semua di dalam thalabul ilm dan mengamalkan ilmu yang saleh. InsyaAllah pada malam hari ini, karena Ustadzuna hafizahullahu ta'ala wara'a masih belum tiba, kemungkinan malam ini katanya barakallahu fikum di tanah air, maka kita masih melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan satu pasal terkait dengan hukukul ukhuwah, hak-hak persaudaraan yang harusnya dan seyogyanya kita tunaikan. Kita masuk pasal yang baru, faslun wal nadhkur fi akhiri hadzal bab jumlatan min adabil mu'asyarati lil khalqi. Maka di sini, di akhir bab ini, kami akan menyebutkan sejumlah adab-adab, etika-etika dalam pergaulan, dalam bergaul dengan sesama, dengan makhluk. Ada beberapa norma-norma Islam yang kita perhatikan dan kita amalkan, kita terapkan. Ya. Nah, apalagi posisi kita sebagai kaum santri, kaum terpelajar, kaum terdidik. Lebih sangat ditekankan lagi bagi kita untuk menerapkan adab-adab dan etika ini dalam bermasyarakat. Famin husnil mu'asyarati, kata beliau. Di antara bagusnya pergaulan kita dalam bergaul, an tatawakkara min ghairi kibrin wa tatawadha'a fi ghairi zillatin, yaitu engkau menjaga wibawamu tapi enggak perlu sombong. Ya, Dalam bergaul itu kita tetap menjaga kewibawaan kita, tapi enggak pakai sombong. Tidak pakai meninggikan kita selangit dan merendahkan orang serendah-rendahnya. Tapi kita nampak berwibawa, terhormat dan mulia. Itu cara yang tepat. Nah, itu cara yang bermartabat, itu cara yang berwibawa dalam bergaul. Enggak perlu bergaul itu untuk menunjukkan Anda bermartabat, Anda terhormat, Anda mulia dengan cara apa? Meninggikan Anda. Kalau ngomong tuh tinggi terus. Iya. Kalau Ana, mohon maaf ya. Beras itu kalau enggak, beras apa yang paling mahal? Hah? Beras apa? Yang paling mahal yang di Indomaret, Indomaret itu biasanya mahal-mahal ya. Beras apa? Merek apa? Hah? Anggap Pak Raden gitu ya. Nah, Ana kalau makan enggak beras Pak Raden enggak bisa masuk nasi. Nah, ya. Tapi kalau beras selepan gitu yang dijual di paing-paing itu enggak bisa makan. Nah, makan itu kalau minimal ya, minimal maksimal. Nah. Kalau enggak ada daging ayam enggak bisa makan. Jadi orang yang kayak gini itu justru dalam pergaulan dibenci sama orang. Iya. Kalau ngomong tinggi terus pokoknya. Dia ingin dihormati, dia ingin bermartabat, tapi dengan cara apa? Menyombongkan diri. Malah jatuh jadinya. Iya. Nah. Dia ingin bermartabat, dia ingin dihormati, tapi merendahkan, ngenyi orang lain. Apa itu si Pulan? Ya. Baik. Apa itu si Alan? Nah, dia pengen dihormati sama yang diajak bicara. Kalau Ana, ya, justru antum menghancurkan harga diri dan martabat antum. Jadi kata beliau, resepnya dalam bergaul itu jaga kewibawaan antum tapi enggak perlu sombong. Ya. Gimana caranya itu? Anda itu berwibawa, bermartabat, dihormati, disegani, tapi enggak pakai sombong. Nah. Gimana caranya? Gimana caranya? Neladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kalau Anda meneladani bagaimana karakter beliau, akhlak beliau, maka Anda akan dihormati, bermartabat, dan dimuliakan. Dan tidak perlu sombong. Barakallahu fikum. Nah. Yang pertama, kalau kita melihat bagaimana barakallahu fikum syama'il Muhammadiyah. Dari sisi barakallahu fikum penampilan. Ya. Nah, penampilan itu enggak perlu harus menggunakan barang-barang branded, bermerek untuk bisa dihormati, disegani, bermartabat. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Tetapi berpenampilanlah yang pertama penampilan yang rapi, ya. Kemudian sesuai dengan makomnya, kondisinya, ini lagi seperti apa perkumpulannya atau pertemuannya. Misal sekarang dalam majelis taklim, barakallahu fikum. Nah, kemudian di kalangan antum ada yang pakai baju kaos biasa, pakai celana kolor, celana pendek begitu, barakallahu fikum. Nah, atau pakai kaos kutang begitu, atau pakai kaos yang enggak ada lengannya. Nah. Tayib. Dengan anggapan yang penting kan nutup aurat ustaz. Ya, barakallahu fikum. Tentu Anda akan barakallahu fikum tidak dipandang bermartabat dan terhormat, ya kan? Karena enggak pas. Pakaian yang antum pakai itu bukan makomnya di sini. Barakallahu fikum. Nah. Tapi kalau antum memakai pakaian yang rapi, bersih, wangi, barakallahu fikum. Nah, walaupun jubah yang antum pakai bukan haromain, sodaf, apalagi sirku, apalagi, ah, apalagi merek-merek yang bermerek itu, haromain, sodaf, sirku, apalagi, apa? Laulaka, laulaka, ah? Al-Mamlaka. Naam. Ya. Taib. Jubah yang antum pakai situlah. Produksi Solo. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Produksi made in barakallahu fikum Solo. Dari ikhwan-ikhwan kita. Ya. Nah. Atau Bandung. Barakallahu fikum. Taib. Ya. Tapi kalau rapi, bersih, wangi, Anda akan bermartabat. Anda akan dihormati. Iya. Nah, dan itu diajarkan oleh Malaikat Jibril alaihissalam barakallahu fikum ketika apa? Masuk ke dalam majelisnya Rasul. Ittala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyab. Syadidus sawadi sya'ri. Nah. Masuk seseorang laki-laki yang pakaian sangat putih bersih. Rambutnya hitam. Pekat, rapi. Nah, iya. Di situ di akhir Rasul mengatakan fa innahu Jibril yu'allimuka amra dinika. Itu barusan Malaikat Jibril ingin mengajari kalian urusan agama. Jadi Islam itu walaupun agama yang iktisad sederhana, tapi masalah penampilan juga diajarkan, gak asal-asalan. Nah, apalagi makomnya itu, tempatnya itu adalah bukan sembarangan, majalis ilm. Nah, Imam Malik kalau sudah mau masuk ke dalam majalis ilm, totalitas beliau. Ya, bajunya itu sudah dibuhur. Sudah jauh sebelum beliau mengadakan majelis tahdits itu sudah dibuhur. Tahu buhur ya? Nah, diasapi dengan aroma gaharu yang wangi itu. Nah. Barakallahu fikum. Alahul waqar ketika masuk itu penuh dengan kewibawaan. Sangat bersih, rapi. Nah. Itu ya. Jadi kalau Anda ingin berwibawa ya, dalam berpakaian, dalam berpenampilan, contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu branded, enggak perlu bermerek, tidak perlu mahal. Yang penting bersih, rapi, wangi dan cocok. Ya. Nah. Tayyib. Sesuai. Barakallahu fikum. Masuk paduan warnanya barakallahu fikum. Nah, demikian juga sesuatu yang akan memunculkan kewibawaan seseorang adalah husnul kalam, bagusnya seseorang dalam berbicara, bicaranya itu jelas, setiap kata yang terucap jelas. Tidak ada yang geremeng, tidak ada yang kayak kumur-kumur. Ya, nah. Kata per kata. Tidak terlalu cepat, barakallahu fikum. Sehingga nyambung, tidak ada spasi, tidak ada koma, tidak ada titik. Ya. Aduh gitu. Ya udah mana aja. Eh lah ini sih nah mana. Anjang sih oh. Enggak jelas sih ngomong kok kayak bahasa Korea barusan tadi. Barakallahu fikum. Nah. Iya. Jadi berlatihlah untuk bicara jelas ya. Ada spasinya, ada titiknya, ada komanya. Dan itulah yang dituturkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasradu sardakum fil kalam. Rasul itu kalau berbicara enggak seperti kalian yang apa nyerotos, yang nyambung, yang terlalu cepat. Nah, barakallahu fikum. Walakin kana yatakallam bikalamin bayyin ya tayyib wa faslin, tetapi beliau berbicara dengan ucapan yang jelas, ada spasinya, intonasinya tepat ya, kapan berhenti, kapan menyambung. Yahfazuhu man jalasa ilaihi. Di mana orang yang duduk bersama beliau akan cepat hafal. Barakallahu fikum. Nah, jadi orang itu jadi gaya bicara juga akan apa? Membawa wibawa. Iya. Nah, jadi kalau orang itu gaya bicaranya nyunah sesuai dengan gaya bicaranya Rasul, maka orang itu akan muncul kewibawaannya. Ya. Tidak juga terlalu pelan. Barakallahu fikum. Nah, nanti orang bisa salah paham, dikira dia ada kecondongan dengan apa? Tayyib, kefeminiman. Gaya bicaranya ke banci-bancian, ke gay-gayan. Barakallahu fikum. Nah, tayyib, ya, mendayu-dayu, tayyib, pelan sekali. Nah, tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat, tapi ngomongnya jelas, kata per kata, ada spasinya, ada titiknya, ada komanya, intonasinya. Jadi orang kalau berbicara dengan dia itu enak. Iya, tidak bingung, melungu saja karena saking cepatnya dia ngomong, enggak paham. Iya, barakallahu fikum, tidak juga tayyib bengong. Nah, tapi dinikmati ngomongnya jelas. Apa yang dia sampaikan itu daging semua. Barakallahu fikum. Nah, termasuk juga barakallahu fikum hal yang bisa memunculkan kewibawaan seseorang ya, jadi selain gaya bicara yaitu husnul istima, bagusnya dia dalam mendengar. Artinya dia ketika berinteraksi itu dia tidak menguasai majelis, pengen tuh ngomong terus kalau memang majelisnya majelis hiwar ya kan. Nah, beda hanya dengan majelis durus seperti ini ya, tentu lebih didominasi oleh narasumber atau pemateri ya, tapi kalau ngobrol majelis biasa yeah. Orang itu akan barakallahu fikum muncul kewibawaannya ketika dia juga memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara. Kalau lawan bicaranya berbicara, dia mendengarkan dengan baik. Paham ya? Nah, Jadi bukan giliran dia bicara, dia ingin orang mendengarkan. Kalau ada yang tidak mendengarkan, dia tersinggung, dia marah. Dengerin dulu anak mau ngomong, ini antum ini. Gak ada adab, gak ada etika. Tuh. Dasar. Ya, warahmatullahi. Tapi giliran orang lain yang bicara, dia lengos sana, lengos sini. Warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Iya. Kelihatan tidak menyimak. Nah, itu justru akan menggugurkan wibawa Anda. Jadi orang yang berwibawa ketika ngomong barakallahu fikum tepat saatnya, dan dia juga tahu kapan waktunya untuk berhenti, dan dia juga memberikan kesempatan lawan bicaranya untuk bicara. Nah, ya. Kalau menurut antum gimana? Kalau menurut ana, kopi yang paling enak tuh Gayo Aceh, Mas, Arabika. Oh, gitu ya. Tayyib. Kenapa? Wis pokoknya kompleksitas rasanya itu, acidity-nya sama bitter-bitternya. Ngomong apa? Nah, ini ya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Jadi dia juga memberikan kesempatan bicara sama lawan bicaranya. Kalau lawan bicaranya sedang berbicara, dia mendengarkan, berusaha memahami. Nah, barakallahu fikum. Ya. Termasuk juga barakallahu fikum dalam makna husnul istima' adalah barakallahu fikum. Namanya eye contacts, ya. Nah, kontak mata. Jadi ketika lawan bicara itu berbicara, kita melihat, nah, ke arah wajahnya, memandang dia. Barakallahu fikum. Nah, tayyib, ya. Dengan pandangan barakallahu fikum yang ingin menerima, dengan pandangan yang ingin mencerna dan memahami. Bukan pandangan melotot gitu ya. Nah, temannya bicara dipelototin. Ya, barakallahu fikum. Nah, nanti malah temennya canggung. Ya, dipelototin dengan pandangan yang tajam, barakallahu fikum, bisa jadi nanti kena ain pula dia. Sakit, demam habis itu. Nah, tapi pandanglah dia, barakallahu fikum, dengan pandangan yang ya menunjukkan Anda ingin memahami dan mengerti, diperhatikan. Nah, jadi kalau ada orang berbicara itu dipandang, bukan buang muka. Nah, teman antum bicara, antum lihat atas, lihat kanan, lihat kiri, lihat bawah. Nah, ya, itu sudah dipandang tidak menghormati namanya. Ya, barakallahu fikum. Termasuk juga barakallahu fikum, sesuatu yang bisa membuat kita memiliki wibawa adalah husnudzan. Bagusnya prasangkaan kita. Nah, selalu berusaha berpikiran positif. Selalu berusaha berpikiran optimis. Nah, iya. Jadi orang-orang yang punya sudut pandang positif, punya sudut pandang optimis, orang ini akan punya wibawa. Barakallahu fikum. Nah, sebaliknya kalau orang itu dia selalu memiliki pandangan yang pesimis, ya, belum apa-apa, ya, kayak gini, males lah. Nah, ya. Nah, itu sudah menjatuhkan kewibawaan dia. Jadi orang yang berwibawa itu punya sudut pandang yang positif, yang optimis. Barakallahu fikum. Nah, al-muhim, ya, dengan Anda meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Anda akan mendapatkan kewibawaan itu dan tidak perlu sombong. Orang akan dengan sukarela, orang akan dengan nalurinya menghormati dan menyegani Anda. Barakallahu fikum. Nah, tapi sebaliknya ketika kita menyelisihi sunnah, maka orang akan ya memandang kita dengan pandangan yang rendah dan remeh. Wa tatawadha fi ghairi dhillah, kata beliau. Dan Anda bersikap tawadhu, rendah hati, tapi tidak sampai merendahkan diri, menghinakan diri. Ya, tawadhu boleh, tapi jangan sampai kebablasan. Barakallahu fikum. Na'am. Baik, jangan sampai berlebihan. Ya. Nah, pengennya tawadhu tapi sama orang kakinya dicium. Barakallahu fikum. Na'am. Iya, harusnya cukup dengan bersalaman ini, karena dia ingin menunjukkan ketawabuannya setiap ketemu sama orang kakinya dicium. Barakallahu fikum. Na'am. Nah, itu sudah berlebihan. Ya, boleh Anda rendah hati tapi jangan sampai merendahkan di diri, menghinakan diri. Wa antal qasadiqa wal aduwa biwajhir ridha min ghairi dhullin lahum wala khaufin minhum. Dan Anda menjumpai sahabat, teman dekat Anda, atau orang yang menjadi rival, lawan, musuh Anda, biwajhir ridha. Nah, dengan wajah yang ridha. Artinya, dari sisi raut wajah, barakallahu fikum, tidak terlihat adanya sentimental, terbawa, barakallahu fikum, karena ya perasaan. Nah, tapi dia tetap berada di tengah-tengah. Barakallahu fikum. Nah, min ghairi dhullin lahum, tanpa perlu menampakkan wajah merendahkan mereka ketika berhadapan sama musuh, ya, lawan, rival kita, saingan kita. Barakallahu fikum. Na'am. Ya, macam-macam ya kan. Ada saingan bisnis, ada saingan dalam belajar, ya enggak? Ada saingan dalam hebat. Barakallahu fikum. Na'am. Ya, karena hidup kita ini penuh dengan yang namanya persaingan. Nah, ketika kita berhadapan dengan mereka, ya, berikanlah muka yang ridha tadi. Bagaimana ketentuannya? Min ghairi dhullin lahum. Tidak menunjukkan wajah Anda itu meremehkan dia. Ya, barakallahu fikum. Wala khaufin minhum. Tapi juga tidak menunjukkan wajah Anda itu takut sama dia. Gitu caranya. Ya. Nah, kadang orang itu kan biasanya sama musuh antara dua ini. Kalau enggak dia meremehkan, karena dia menganggap dia lebih unggul, jadi setiap ketemu sama rivalnya, dia pasang wajah ngenyek, pasang wajah meremehkan. Ketemu sama si fulan, gitu ya. Nah, ketemu sama si Alan, cuy, barakallahu fikum. Nah, ya, menunjukkan wajah apa? Meremehkan rivalnya, buang muka, barakallahu fikum. Tayyib. Atau sebaliknya, orang itu kalau ketemu dengan lawannya, rivalnya, ketika rivalnya itu jauh diunggul di atas dia, dia langsung ciut. Gak berani natap wajahnya. Ya. Tangannya gemeteran, barakallahu fikum. Na'am. Matanya kedip-kedip. Nah, ya. Menunjukkan dia takut. Nah. Tidak seperti itu, kata beliau. Ya, ketika Anda berhadapan dengan rival Anda, tunjukkan wajah yang ridha, tidak menunjukkan meremehkan, tidak juga menunjukkan rasa takut. Nah, tenang. Paham ya? Baik. Diajari sama beliau dalam barakallahu fikum, ilmu bergaul itu seperti apa. Nah, sehingga Anda itu dalam pergaulan ya, punya aura yang kuat. Ya, punya karakter yang tidak mudah untuk ditaklukkan dan didominasi. Anda punya prinsip sendiri. Nah, karena kita biasanya dalam pergaulan itu gampang sekali terbawa. Gampang sekali barakallahu fikum mengikuti arus. Nih, diajari sama beliau. Gini, ilmu pergaulan tuh kayak gini. Ya. Nah, ingin berwibawa enggak perlu merendahkan orang lain. Ingin rendah hati, tidak perlu merendahkan diri. Iya, berhadapan dengan rival, jangan menunjukkan menghinakan mereka, jangan pula menunjukkan rasa takut. Nah, wa tatahaffaz fi majalisika min tashbiki asabi'ika. Wa idkhali, perhatikan, wa idkhali usbu'ika fi anfika, perhatikan, wa kathrati busaqika wa tatha'ubika. Badal adhan insyaAllah, al-mu'adzin yu'adzin. Kita lanjutkan. Termasuk kata beliau, etika dalam majelis sekarang, apalagi majelis ilmu, majelis taklim, kata beliau, tayyib, jagalah sikapmu di dalam majelis, kata beliau. Di antaranya dari tindakan tashbiki asabi, menjalin jari jemari. Ya, terlalu sering menjalin jari jemari atau letek-letek nih ya. Nah, suka digini-giniin jarinya. Nah, atau gini-gini barakallahu fikum. Nah, dalam majelis tayyib. Ya. Itu tidak beretika. Selanjutnya, ini yang kadang ada pada ya, barakallahu fikum para talaba, idkhali as'ibika fi anfika. Memasukkan ya, jarimu ke dalam hidungmu. Dalam istilah orang Indonesia apa namanya? Ngupil. Nah, ya. Jangan barakallahu fikum ngupil di dalam majelis. Baik, mbok sabar sebentar. Ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Gatel Ustaz. Gatel banget. Ya, nah. Tayyib. Bulu hidung ini sudah kayak bergerak-gerak. Ayo keluarkan fulan, keluarkan. Gitu ya. Nah. Kayaknya sudah gemes sekali menyuruh dia untuk mengeluarkannya. Maka, jangan dilakukan di dalam majelis. Ya, karena itu benar-benar akan mengganggu konsentrasi banyak pihak. Ya, nah, ada malaikat yang akan terganggu yang selalu hadir di dalam majelis taklim. Ya, barakallahu fikum. Nah, karena orang yang ngupil itu seru, barakallahu fikum. Nah, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, gol, ya kan? Nah. Baik. Itu kalau udah ngupil, wah, seru, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, sehingga bukan etika yang bagus ketika Anda bah ngupil di dalam majelis. Kalau sudah terlalu gatal, maka apa? Izin keluar. Ustaz izin. Nah, ya, sama ketika Anda kebelet pipis barakallahu fikum atau BAB ya, izin keluar. Nah, iya. Anda korek-koreklah di luar situ ya barakallahu fikum. Nah. Tapi kalau tidak gatal, kadang memang kebiasaan gitu ya. Nah, senang sekali ngupil gitu barakallahu fikum. Nah, kadang dia tanpa sadar melakukannya. Ya, ngupil, korek-korek, dapat mesti dilihat. Kemudian cicip. Kok asin ya? Nah. Ya. Itu ada orang punya kebiasaan seperti itu loh. Nah. Barakallahu fikum. Jadi dia habis ngupil, itu upilnya dimasukin mulut. Tayib. Bahkan itu menteri. Ya, nah. Barakallahu fikum. Menteri, saya pernah baca ya. Nah, menteri Italia barakallahu fikum. Nah, Italia memang suka yang asin-asin barakallahu fikum, tayib. Ya. Nah, itu. Jadi kalau di dalam majelis, ya. Barakallahu fikum, itu tidak beretika ya, ngupil di dalam majelis barakallahu fikum. Nah. Yang ada di kalangan salaf itu bukan ngupil, tapi mencabut bulu ketiak di dalam majelis. Gimana itu Ustaz? Mencabut bulu ketiak dalam masjid? Nah, ketika majelisnya itu yang berbicara, ya, nah, jadi yang mungkin dia nggak tahu kalau khatibnya ahli bid'ah, barakallahu fikum, dia masuk di masjid tadi, pas khatib masuk, bangkit naik mimbar, lu ini ahli bid'ah ini. Ya sudah, seorang alim tadi cabut bulu ketiak, cepat gitu ya barakallahu fikum. Ditegur sama jamaah, hei, ya, nah, yang sopan ada ceramah kok kamu cabut bulu ketiak. Gak apa-apa kan, ini sunnah kata dia, fitrah. Kalau itu bid'ah, sunnah lebih baik daripada bid'ah katanya barakallahu fikum. Nah. Ya. Sehingga itu termasuk tindakan untuk apa? Ihana ahli bidah. Nah, kalau antum ngupil di dalam majelis, sama saja antum menghinakan ustadz nyantum itu. Ya, nah, barakallahu fikum. Tayyib. Masih mending kalau mencabut bulu ketiak itu ada sunnahnya ya kan. Nah, kalau ngupil enggak ada. Ya, barakallahu fikum. Sehingga termasuk penghinaan kelas berat kalau antum ngupil di dalam majelis itu. Iya. Nah, mencabut bulu ketiak di dalam majelis itu digunakan sebagian ulama dahulu untuk menghinakan ahli bid'ah ya kan. Nah, lah kalau antum ngupil di dalam majelis itu kan secara tidak langsung sadar atau tidak antum sedang menghinakan ustadznya antum yang lagi berbicara. Iya. Nah, kalau yang ulama dahulu dia mencabut bulu ketiak. Nah, kalau antum ngupil tambah parah barakallahu fikum. Nah, iya. Sehingga kalau memang terlalu gatal, ya sudah. Izin keluar untuk mengupil sebentar barakallahu fikum. Nah, untuk menghilangkan rasa penasaran Anda. Kemudian selanjutnya di dalam majlis juga wakat roti busotika. Ya. Dan terlalu seringnya engkau meludah. Barakallahu fikum. Nah, busok itu meludah besar ya. Tayyib. Itu juga termasuk su'ul adab. Selanjutnya, wattasa'ub. Ya, menguap di dalam majelis itu juga etika dan adab yang buruk. Nah, sehingga kalau ingin menguap ditutup ya mulut Anda. Itu adabnya. Barakallahu fikum. Nah. Jangan Anda lepaskan ya, enggak ada barakallahu fikum upaya untuk menutupinya. Nah, kayak kuda Nil yang di sungai itu yang wah gitu ya barakallahu fikum. Nah, membuka mulutnya. Tayyib. Tapi ditutup. Wada, kata beliau, atau wasri, nah, wasri ila man haddatsaka. Dan dengarkan dengan seksama orang yang berbicara denganmu. termasuk adab dan etika. Nah, tadi itu akan membawa pada kewibawaan. Ketika ada orang yang berbicara, dengarkan baik-baik, disimak, dimengerti. Alhu al-i'adah. Jangan kamu minta dia untuk mengulangi. Tayyib. Karena itu menunjukkan kamu tidak menyimak dengan baik. Kecuali kalau memang dia dari sisi berbicaranya tidak bagus dalam menyampaikan barakallahu fikum. Nah, maka dalam kondisi demikian, kalau memang kita menganggap apa yang dia sampaikan ini penting, urgen, ya kita minta untuk diulang. Maaf, bisa diulangi lagi. Nah, wal jariyatik. Ketika berbicara, ngobrol-ngobrol, ya, atau yang lainnya, ya, dengan peliharaanmu atau yang semisal dengannya. Barakallahu fikum. Karena itu mengesankan barakallahu fikum adanya ya kesombongan padanya. Nah, artinya jangan terlalu meninggi-ninggikan diri Anda dan keluarga Anda, jangan terlalu membesar-besarkan mereka. Ya, cukup kekaguman itu Anda simpan saja untuk diri Anda sendiri. Barakallahu fikum. Nah, wala tatasanna tasannu al-mar'ati fit tazyin, kata beliau. Janganlah Anda berbuat ya seperti perbuatan wanita dalam apa? Dalam berhias. Ya. Nah, jangan bersolek seperti kaum Hawa. Kalaupun Anda ingin berpenampilan rapi, bersih, ya gaya laki-laki, maskulin. Barakallahu fikum. Nah, ya, tayyib. Jangan berlebihan. Nah, dan ini ada fenomena sendiri, ada istilah kalau di tahun 90-an itu sampai 2000, di istilahnya namanya metroseksual. Ya, seorang laki-laki yang terlalu berlebihan dalam memperhatikan penampilannya. Nah, sudah ya kayak perempuan gitu. Barakallahu fikum. Nah, jadi dia kalau kemana-mana pakai bedak. Pakai bedak dulu kalau mau keluar ya. Nah, di kamar mandi, wah itu gak cukup 10 menit. Setengah jam, kadang 1 jam. Barakallahu fikum. Nah, tayyib, pelembab wajah, pasang dulu. Kemudian taruh timun di matanya. Ya, barakallahu fikum. Tayyib, ya. Habis itu basuh. Apa namanya? Mencuci wajah, facial, ya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Kemudian rambut, ada pelembab rambut, conditioner, habis itu baru pakai sampo-nya. Barakallahu fikum. Habis itu dikasih minyaknya. Nah, itu baru wajah, rambut, nanti belum tangan, kaki. Nah, jadi di kamar mandi 1 jam untuk ngurusin itu saja penampilannya. Nah, ya, kakinya kalau sudah mulai berbulu dicukur sama dia. Nah, risih dia lihat bulu kaki. Nah, itu sudah kayak perempuan itu. Ya, hati-hati. Nah, jadi kata beliau, jangan Anda berdandan memperhias diri seperti bersoleknya kaum wanita. Kadang pakai pelembab bibir, barakallahu fikum. Nah, untung gincu gak dipakai. Ya, nah, tayyib. Ini ada loh. Ya, ada. Dan orang awam pun udah tahu ya. Nah, seorang barakallahu fikum penceramah pakai gincu. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya, nah biar penampilannya keren gitu barakallahu fikum. Nah, karena bibirnya hitam, banyakan merokok barakallahu fikum. Nah, jadi pakai gincu biar kelihatan merah ketika depan kamera. Barakallahu fikum. Nah, ya. Tayyib. Kemudian alis ditebalin, barakallahu fikum, na'am, pakai lensa mata, hari Senin warna biru, hari Selasa warna hijau, hari Rabu warna jingga, ya. Nah, tiap hari itu matanya itu berubah-ubah karena dia pakai lensa mata. Nah, itu berlebihan. Ya. Nah, kalau laki-laki berdandanlah ala-ala lanang, ya, laki-laki maskulin, barakallahu fikum. Nah, jangan seperti perempuan, barakallahu fikum. Nah, wala tatabadzal tabadzulal abdi, jangan pula anda berpenampilan lusuh, ya, tidak berhias seperti budak, itu enggak boleh juga. Rambut enggak disisir, ya, enggak di barakallahu fikum sampo. Nah, mandi ya seminggu sekali, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Kalau sholat udah garu-garu kepala itu, kutunya rame, jangankan kutu, kecoak pun ada, barakallahu fikum. Nah, itu jangan pula, ya. Nah, jangan tidak berdandan dan tidak berhias, ya. Nah, tapi pertengahan, barakallahu fikum. Wa khawif ahlaka fi ghairi unfin, dan tayyib, buatlah keluargamu takut, segan kepadamu, tapi tidak perlu terlalu ganas dan keras, cerewet bawel kepada mereka. Nah, ya. Tapi mereka takut segan kepada anda, tanpa perlu anda cerewet bawel, ngomel-ngomel, barakallahu fikum, keras dan tegas kepada mereka. Nah, tayyib. Tapi mereka takut kepada anda. Walin lahum min ghairi ba'fin, bersikaplah lembut kepada mereka tanpa melemahkan diri anda. Ya, itu sikap dia di tengah-tengah keluarganya. Tidak terlalu keras, juga tidak terlalu lembek, barakallahu fikum. Wala tuhazil amataka wa abdaka, jangan kamu berkelakar, ya, dagelan, barakallahu fikum, na'am, melucon dengan budak wanita dan budak laki-lakimu. Nah, jangan kamu melawak di hadapan mereka. Fayaskutu waqaruka, karena kewibawaanmu akan hancur di hadapan mereka. Kalau majikannya suka dagelan, ya, suka, barakallahu fikum, melucon. Nah. Wala tuktsiru al-iltifats ila waraika, jangan juga terlalu sering menoleh ke belakang. Dikit-dikit noleh ke belakang, dikit-dikit noleh ke belakang. Nah, itu enggak bagus. Ya, ketika anda berjalan, ketika anda duduk, nah, enggak bagus kalau selalu melihat ke belakang itu. Barakallahu fikum, akan memperburuk kondisi kejiwaan kita. Nah. Wala tujalis sultan, jangan juga anda bermajlis dengan penguasa. Tayyib, untuk apa? Untuk mengharapkan kekayaan, untuk menjilat kekuasaannya tadi, barakallahu fikum. Nah, untuk mengharapkan dunianya. Fa in fa'alta fahdhar adz-dzunuba wal ghibah. Kalaupun anda harus melakukannya, hati-hatilah dari dosa dan ghibah. Wasun sirrahu, jagalah rahasia penguasa anda, jangan dibongkar aib-aibnya, jangan dibongkar. Nah, Kalau itu terkait dengan barakallahu fikum na'am pribadinya gitu ya. Nah. Wahdhar ad-da'abata indahu, hati-hati berkelakar, bercanda di sisinya. Tetap jaga sikap. Watahaffuz atau watahfazu minal jusha'i bihadratihi. Dan jagalah sikapmu di hadapan penguasa tadi, di antaranya dari yang namanya jusha, sendawa. Tahu sendawa ya? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Kalau lagi di dekat penguasa, tayyib, tidak melepas sendawa Anda. Wat takhallul. Naam. Jangan juga suka ikut campur urusannya. Kalau tidak diminta untuk bicara, jangan bicara. Fa in qarrabaka fakun minhu ala hadharin. Kalau dia mulai mendekatkan Anda, meminta Anda untuk dekat, maka jadilah orang yang selalu waspada. Nah, jangan lengah. Karena yang namanya penguasa, barakallahu fikum, tayyib, sangat syarat dengan yang namanya siasat dan politik. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib, bisa jadi dia menampakkan kebaikan, tapi ternyata kita jadi korban politik dan siasatnya. Barakallahu fikum. Nah, jadi tetap waspada. Jangan terlalu nyaman karena Anda berada di balik kekuasaan, ya, sehingga Anda lengah dan Anda menjadi korban siasat politiknya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Karena ada tipe-tipe penguasa gitu. Ya, nah, dia mendekati, barakallahu fikum, orang-orang alim yang memang punya pengaruh di tengah-tengah masyarakat untuk mengambil simpati pengikutnya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, namanya politik, barakallahu fikum, banyak ya tipu daya dan makar di situ. Hati-hati, kata beliau. Wa inistarsala ilaika fala ta'man inqilabuhu alaika. Ketika dia begitu humble kepadamu, ketika dia begitu lepas ya, enak sekali dengan kamu tuh, kayak enggak ada batasan gitu ya, kayak teman. Kata beliau, hati-hati. Kamu jangan merasa aman, dia bisa saja berbalik 180 derajat. Ya. Hari ini kamu dirangkul sama dia, digandeng dia kemana-mana. Nah, barakallahu fikum. Bisa jadi lusa atau minggu depan Anda sudah ditendang sama dia, dianggap sebagai pengkhianat dan musuhnya. Nah, jadi tetap menjaga sikap. Warfuk bihi rifqaka bisabi. Ya. Bertindaklah santun lembut kepada raja tadi, penguasa tadi, seperti kamu bertindak lembut kepada anak kecil. Wa kallimhu bima yashtahihi. Ajaklah dia berbicara sesuai yang apa, searah dengan hasratnya atau keinginannya. Jadi ajak dia bicara dengan pembicaraan yang dia suka. Barakallahu fikum. Nah, ya. Jangan yang berlawanan dengannya. Wala tadkhul bainahu wa baina ahlihi wa hasmihi. Jangan suka ikut campur antara urusan dia dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan dayang-dayangnya, dengan selir-selirnya. Nah. Jangan kamu ikut-ikut campur urusan itu. Wa iyyaka wasadiqal afiyah. Hati-hati engkau dari teman ya yang menggandeng kita dalam kondisi sehat wal afiat. Nah. Tayyib. Kalau teman dikala susah, insyaallah sudah teruji. Ya, tapi kalau teman ketika kondisi afiat, nyaman, aman, nah. Barakallah, dia belum teruji. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masih ada beberapa barakallahu fikum adab-adab dan etika yang lainnya, karena waktunya sudah melewati, kita cukupkan sampai di sini saja. Barakallahu fikum.